بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الطلبة حفظكم الله. Kita masih pada bab al-ghadab fil maw'idhah wa ta'lim idza ra'a ma yakrah. Ya, masih dalam bab al-ghadab fil maw'idhah, yaitu marah ketika menyampaikan maw'idhah wa ta'lim dan menyampaikan ta'lim, idza ra'a ma yakrah, apabila melihat sesuatu yang dia benci. Baik. Hadis yang ke-92 atau hadis yang ke-3 dari bab ini. Naam. Sebelum kita masuk ke hadis yang ke-92, pada pertemuan sebelumnya kita mendapat iskal pada rawi yang pertama dari hadis 91, yaitu guru atau syekh al-imam al-Bukhari yang bernama Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad Abdullah bin Muhammad. Ya. Baik. Pada waktu itu kita sebutkan ada dua dari syuyukh al-Bukhari dalam kitab sahih yang bernama Muhammad Abdullah bin Muhammad, ya, dengan nama yang sama dan ayah yang sama namanya. Pertama Abdullah bin Muhammad bin Asma Ad-Dubai, yang kedua Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman, yang dikenal Abu Bakar dengan Abu Bakar bin Abi Syaibah Al-Absi. Ya. Dan kita waktu itu juga belum begitu mengerti siapa yang dimaksud di sini. Kemudian setelah itu ternyata di sana ada yang ketiga. Alhamdulillah salah seorang dari antum, Alhamdulillah Yasir, mengingatkan ada juga Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi Al-Bukhari Al-Musnadi. Dan ini sudah kita lewati ternyata pada hadis yang ke-9. Ya. Bisa antum lihat hadis yang ke-9. Kita pernah melewati rawi ini. Al-Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah bin Muhammad. Nah, kita sebutkan di sana Al-Ju'fi Al-Musnadi Thiqatun Hafid Akhrajalahu Al-Bukhari dan At-Tirmidhi. Ya. Nah, justru tampaknya bahwa rawi pada hadis yang ke-91 sama dengan hadis ke-9. Ya. Hadis ke-91 sama dengan hadis yang ke-9. Bahwa Abdullah bin Muhammad adalah di sini Al-Ju'fi Al-Bukhari Al-Musnadi. Karena sanadnya di sini hampir sama. Meriwayatkan dari Abu Amir Al-Aqadi, meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal. Ya. Ini berderet rawi yang sama. Abdullah bin Muhammad dari Abu Amir Al-Aqadi, dari Sulaiman bin Bilal. Dan sebelumnya telah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa di sana ada dua rawi tidak terlihat di sana, Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi yang baru kita sebut, karena ternyata dalam kitab yang saya rujuk yaitu Asami Man Rawa Anhu atau Man Rawa Anhum Al-Bukhari Fis Sahih, ini termasuk kitab yang penting dalam bab ini, Asami Man Rawa Anhum Al-Bukhari Fis Sahih. Kitab ini karya Al-Jurjani, yaitu membahas tentang nama para rawi yang Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan darinya dalam kitab As-Sahih. Dengan kata lain, yakni guru-guru Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab As-Sahih. Nah, pada permasalahan yang kita bahas, kitab ini sangat bermanfaat. Namun ternyata ketika menyebutkan rawi ini, dia menyebutkan Abdullah bin Muhammad bin Asma dan Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim secara berurutan. Di atasnya sudah bukan Abdullah bin Muhammad, di bawahnya juga bukan Abdullah bin Muhammad, sehingga dengan keterbatasan kita hanya melihat berarti cuma dua. Ternyata Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi disebut juga, cuma di tempat yang lain yang sedikit berjauhan. Ya. Kira-kira jarak 10 rawi ya, disebutkan. Ya, jarak 10 rawi disebutkan sebelumnya. Jadi sekilas tidak tampak rawi ini. Seandainya disebutkan semuanya berurutan, maka akan jelas bahwa guru-guru Al-Imam Al-Bukhari dengan nama ini Abdullah bin Muhammad ada tiga berurutan, maka akan lebih mudah. Baik. Nah, ini menambah faedah terkait hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-91. Baik, sekarang kita akan masuk pada hadis yang ke-92. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Ala, Muhammad ibn al-Ala ibn al-Ala ibn Quraib, Abu Quraib al-Kaf, Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib Abu Quraib Al-Hamdani Al-Kufi, Al-Hamdani Al-Kufi Thiqatun Hafiz Akhraja lahu Ashabul Kutub As-Sittah. Qala haddathana Abu Usamah, Abu Usamah ini kunyah ya, Siapa namanya? Hammad ibnu Usamah. Jadi kunyahnya seperti nama ayahnya, Hammad ibnu Usamah, Abu Usamah Al-Qurashi Maulahum Al-Kufi. Al-Qurashi Maulahum Al-Kufi. Qala haddathana, siapa tadi? Al-Qurashi Maulahum Al-Kufi Thiqatun Thabtun. Thiqatun Thabtun Rubbama Dallas. Thiqah, terpercaya. Thabt, kokoh. Rubbama Dallas, terkadang melakukan dallis. Yani terkadang berarti jarang ya, sehingga tidak ada masalah. Akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. An Buraid an Abi Burda an Abi Musa. Nah, ini tiga rawi, mereka dalam satu nasab. Buraid ibn Abdullah ibn Abi Burda. Ya. Buraid bin Abdullah ibn Abi Burda ibn Abi Musa al-Ashari. Jadi Buraid meriwayatkan dari kakeknya, Buraid bin Abdullah bin Abi Burda. Ibn Abi Musa al-Ashari thiqatun yukhti'u qalilan. Thiqatun yukhti'u qalilan. Akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. An Abi Burdah. Nah, ini kakeknya ya. Abi Burdah berarti kakeknya. Abu Burdah, yani kalau begitu Abu Burdah ibn Abi Musa al-Ash'ari. Ya. Beliau juga thiqah. Naam. Thiqatun qila ismuhu Amir. Abu Burdah kunyah. Qila ismuhu Amir wa qila ismuhu Al-Harith. Ada yang mengatakan namanya adalah Amir, ada yang mengatakan namanya adalah Al-Harith. Thiqatun akhrajalahu Al-Jama'ah atau Ashabul Kutub As-Sittah. Beliau juga rawi yang thiqah, telah meriwayatkan melalui beliau Ashabul Kutub As-Sittah, para pemilik kitab, penulis kitab As-Sittah, yaitu Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian an Abi Musa, an Abi Musa Al-Ash'ari. Ya, sahabiyun masyhur, ya, dikenal dengan atau masyhur dengan kunyahnya Abu Musa Al-Ash'ari, sahabiyun masyhur. Akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah atau Al-Jama'ah. Siapa namanya? Ini juga kunyah, ya. Tadi Abu Burdah, ya, kunyah. Abu Musa, ya, kunyah. Mereka masyhur dengan kunyahnya. Siapa namanya? Abu Musa adalah Abdullah ibnu Qais. Nama beliau adalah Abdullah ibnu Qais. Bahkan sahabat paling utama juga masyhur dengan kunyah. Siapa? Abu Bakar. Namanya siapa? Hah? Siapa? Abdullah. Ya, namanya juga Abdullah. Abdullah bin Abi Quhafah. Baik. Abdullah bin Qais, sahabiyun masyhur. Qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an asya'a karihaha. Beliau mengatakan dan seterusnya. Ini matan hadis ya. Saya ingatkan mungkin yang baru-baru belajar, ini masuk ke matan hadis. Abu Musa disebut sahabiyu al-hadith. Sahabiyu al-hadith Abu Musa, yang sahabat yang membawakan hadith. Ya, dari Muhammad ibn al-Ala sampai Abu Musa, namanya apa? Sanad. Sanadul hadith. Ya, orang-orangnya disebut rijalu al-hadith, orang-orang atau para perawi hadis. Nah, sanadnya sudah, sekarang masuk ke matan hadis. Su'ilan nabiyyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya an asya'a karihaha, tentang sesuatu yang beliau benci. Beliau tidak suka ditanya hal-hal tersebut. Falamma ukthira alaih, maka ketika ukthira alaihi, diperbanyak terhadap beliau pertanyaan itu, tanya lagi, padahal Nabi tidak suka dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ghadiba, maka beliau pun marah. Tsumma qala linnas, kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang, saluni amma syi'tum, ayo bertanyalah kepadaku apa yang kalian mau. Qala rajulun, seseorang bertanya, man abi, siapa ayah saya? Bertanya begitu kepada Nabi. Qal abuka Hudzafah, ayahmu Hudzafah. Faqama akhar, maka yang lain bertanya lagi, man abi, tanya juga tentang ayahnya sendiri. Man abi ya Rasulullah? Faqala abuka Salim maula Syaibah, ayahmu adalah Salim maula Syaibah. Nah, maka falamma ra'a Umar, ketika Umar melihat, ma fi wajhihi, apa yang ada pada wajah Nabi, yakni tampak beliau marah. Seperti yang tadi disebutkan, pertanyaan-pertanyaan yang kurang bermanfaat, Nabi tidak suka ditanya dengannya, tapi justru ketika itu mereka bertanya dalam jumlah yang banyak. Umar melihat Nabi marah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau marah tampak di raut muka beliau memerah. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, inna natubu ilallahi azza wa jal. Wahai Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah azza wa jal. Ya, kemudian seperti disebutkan dalam riwayat yang lain, akhirnya Nabi diam. Ya, seperti hadis yang akan kita baca nanti, disebutkan di sana, kemudian Nabi diam setelah itu. Nah, syahid yang menjadi pembahasan kita pada hadis ini adalah apa? Tadi bab yang kita sebut bahwa Nabi SAW marah dalam menyampaikan mau'izah. Nah, jadi suatu hal yang diperbolehkan ketika seorang menyampaikan mau'izah kemudian marah karena apa? Karena melihat sesuatu yang tidak disukai. Ya. Namun seperti yang saya sebutkan pada kesempatan sebelumnya, tentu ini tidak menjadi suatu tabiat Nabi tidak selalu marah begitu. Nabi terkadang, dan itu ada sebabnya, ya. Sehingga kalau ada seseorang yang tabiatnya selalu marah-marah dalam menyampaikan mau'idhah, yaitu tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.